بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يعوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء يقرب قالوا لو قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا لآل الآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وهذا الحديث أيضا وهو حديث طارق بن شهاب الذي خرجه الإمام أحمد أيضا من الأحاديث التي فيها النهي عن الذبح لغير الله والتي فيها بيان أن الذبح لغير الله شرك وفي هذا الحديث يتبين أن مهما صغر المقرب أو دق في عينك وأنت تقربه لغير الله فهو شرك تدخل بسببه النار وتخلد فيها وأصحاب الشرك والغواية الذين انحرفوا عن الدين الصحيح وعن التوحيد يريدون منك أن تتقرب إلى آلهتهم بأي سبب كان حتى ولو كان ذبابا وهذا غاية في الخبث وفي الانحراف وغاية في السعي لحرف الناس عن التوحيد قرب ولو ذبابا ولذلك من أطاعهم وقرب دخل النار ومن عصاهم ولم يقرب دخل الجنة فكيف بهؤلاء الذين يذبحون الذبائح من الغنم والإبل والبقر للأضرحة والمشاهد وللأولياء والصالحين وعلى قبورهم يقربون تلك القربات لغير الله وهذا باق في الناس إلا من رحمه الله جل وعلا وهداه إلى التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فعبد الله ولم يعبد غيره أما باقي الناس وما نراه يفعل عند القبور والمشاهد والأضرحة من تلك القربات فإنها شرك محض وعبادة تقرب لغير الله. ولذلك أصر الآخر بقوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، لأنه عرف الله جل وعلا وتمكن الإيمان من قلبه، وأنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. وإن مت بسبب ذلك الإصرار في حبك لربك وعبادتك لربك، النهاية تدخل الجنة. وإصراره كان بعد معرفة أنه سيقتل، ومع هذا أصر لأنه رأى أنهم قتلوا الذي قبله. لأنه رأى أنهم طلبوا من ذلك الذي انحرف عن الحق فقرب، عرف أنه لو لم يقرب لقتلوه، ولذلك أصر مع معرفته أنه سيقتل. لماذا؟ إيمانه مرتفع، توحيده خالص، حبه لربه صادق، فكان بعد هذا الإخلاص وبعد هذا الصدق وهذا الإيمان القوي أن عوضه الله جل وعلا أدخله الجنة. ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجلين لعلهما من بني إسرائيل مرا بأناس لهم صنم فطلبوا منهما ذلك الطلب. فمن قرب استوجب النار، ومن أبى استوجب الجنة. ولذلك معنا في هذا الحديث العظيم فوائد. أولى هذه الفوائد عظم الشرك وإن كان قليلا، مهما كان دقيقا، الشرك فهو عند الله عظيم وجريمته عظيمة. فإياك يا عبد الله أن تحتقر الذنوب وأعلاها الشرك. ومن الفوائد أيضا أن الجنة والنار موجودتان منذ أن خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، موجودتان ولا تفنيان. خلقها الله جل وعلا يعذب بها، يعذب بالنار من عصاه وأعرض عنه، ويدخل الجنة وينعم بها على من أطاعه ووحد الله جل وعلا. ومن الفوائد أيضا أن المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان. المقصود عبادة القلب حتى عند أهل الأوثان، يريدون حتى لو بقلبك تشرك ولو لم تشرك ظاهرا. إذن فلا بد للإنسان أن يشتغل في هذه المضغة التي بين أضلعه ويصلحها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب كما صح في الحديث. فاشتغل يا عبد الله في هذه المضغة الصغيرة وأصلحها، ولا يصلح هذه المضغة إلا التوحيد، لا يصلح هذه المضغة إلا التوحيد. فلذلك يقول أهل العلم جارحتان في الإنسان إذا صلحت صلح باطنه وظاهره، إذا صلح قلبه صلح باطنه، وإذا صلح لسانه صلح ظاهره. لأن القلب لا يعتقد إلا التوحيد والإيمان الصحيح، فإذا صلح ذلك القلب صلح اللسان، فلا يتلفظ إلا بالتوحيد وبالخير. فلذلك انشغل يا عبد الله في هاتين الجارحتين وأصلحها بالتوحيد، وأصلحها بالطاعة، وأصلحها بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات. ومن الفوائد أيضا قرب الجنة والنار من الإنسان، ليست الجنة عليك ببعيد، ليست الجنة يا عبد الله عليك ببعيد، وإنما تحتاج منك التوحيد. إذا وحدت الله جل وعلا ولذلك لما قيل للصحابي في غزوة بدر وعرف أن المجاهد إذا قتل في سبيل الله يدخل الجنة، قال ليس بيني وبين دخول الجنة إلا هذه التمرة، فلفظها فقاتل حتى قتل، وهذا دليل على قرب الجنة من الموحدين وبعدها عن المشركين، وقرب النار على المشركين الكافرين. بأدق الأعمال تدخل الجنة، وبأدق الأعمال تدخل النار والعياذ بالله. فحافظ على أقوالك وأفعالك واعتقاداتك. ومن الفوائد أيضا التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في حسابك وفي نظرك، لا بد أن تبتعد عنها. فإما أن تكون صغيرة من صغائر الشرك توجب لك الخلود في النار، وإما أن تكون صغيرة من صغائر الذنوب فتصبح مع الإصرار كبيرة. فلا تحتقرن من الذنوب شيئا أبدا، إياك أن تحتقر الذنوب مهما دقت. ومن الفوائد أيضا بيان سعة مغفرة الله جل وعلا وشدة عقوبته أيضا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يمهل العبد ويعطيه فرص وليس فرصة حتى يتوب ويعود. فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، كما صح في الحديث إن الله يفرح بتوبة عبده، كما صح في الحديث ذلك الرجل الذي راح ضاعت راحلته وهو في فلاة، فجلس ينتظر الموت فإذا بها عادت عليه، فمن شدة فرحه ومن شدة فزعه من الموت أن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال في الحديث لله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل. فلا تسوف يا عبد الله، توب إلى الله وارجع ووحد الله وأخلص له في العبادة، توب وأرجع واتبع النبي صلى الله عليه وسلم تحظى بمغفرة الله للذنوب. ومن الفوائد أيضا أن الأعمال بالخواتيم، فكن يا عبد الله حريصا على خاتمتك أن تكون على التوحيد ولا تكن على الشرك. كن حريصا على أن تموت على التوحيد ولا تموت على الشرك. وهنا لا بد من لفتة نظر هل تعلم متى تموت حتى تستعد للموت؟ لا أحد يعلم متى يموت، ولذلك لا بد أن تكون في كل لحظة أنت مستعد للموت. بتمسكك بهذا الدين، بتوحيدك لله سبحانه وتعالى، إياك أن يستزلك الشيطان وتسوف غدا أتوب بعد غد أتوب، أو كما يردد أولئك الذين لم يعرفوا الله حق المعرفة ولم يعرفوا ما أعد الله للصالحين وما أعد ما أعد الله للصالحين وما أعده للمعرضين، فيقول أنا أريد أن أتمتع بشبابي، لماذا أحبس نفسي من الآن على الطاعات؟ يظن من جهله أن ذلك حبسا، ويطلق العناء العنان لنفسه ولشهواته، ولا يعلم أن النعيم والإطمئنان والراحة أنها في الطاعة. ولكن الشيطان قد أخذ على نفسه عهدا أن يغوي الناس، والله سبحانه وتعالى لم يجعل له على أهل الدين وعلى أهل التوحيد سلطان أبدا، إنما سلطانه على الذين يتبعون الشهوات ويعرضون عن طاعات، أما أهل التوحيد فليس له عليهم سلطان أبدا، الله سبحانه وتعالى يعصمهم منه. فاحرص كل الحرص يا عبد الله على أن تموت على خاتمة صالحة. فدل هذا الحديث على تحريم الذبح لغير الله، على سبيل التقريب والتعظيم، فيكون الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. والحديث لا يتعارض مع قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يتعارض، لأن ذلك الذي أكره قرب الذباب وهو راض بهذا التقريب، وهذا أبى وهو راض ألا يقرب، لا يتعارض هذا الحديث مع هذه الآية، لأن ذلك لم يكره على التقريب، بل فعل ذلك باطمئنان فدخل النار، والذي أبى لو أنه قرب وقلبه مطمئن بالإيمان لما حصل له الموت. ولعفى الله عنه لأن قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن فضل أن يموت وهو لا يقرب شيئا. والإكراه على الشيء لا يكون ذلك سبب لدخولك النار أبدا، إذا كنت مطمئن بالإيمان وموحد لله. ويدل على هذا ذلك الرجل الذي جبروه على أن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله إني ما فعلت ذلك إلا إكراها وأن قلبي مطمئن بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. إذن فلا تعارض بين الإكراه وبين من قرب راضيا، لا تعارض بين الحديث مع الآية أبدا. نعم. Wa an Tariq ibn Shihab, dan dari Tariq ibn Shihab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Dan seorang laki-laki masuk neraka disebabkan seekor lalat. Qalu, mereka berkata, wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qal, dia menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum yang memiliki sebuah berhala atau patung yang tidak seorang pun boleh melewatinya hingga ia mempersembahkan sesuatu untuk patung itu. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah seorang dari keduanya, qarrib, persembahkanlah sesuatu. Qal, maka ia menjawab, laisa indi syai'u qarrib, aku tidak punya sesuatu untuk aku persembahkan. Qalu lahu qarrib walau dhubaba, mereka berkata, persembahkanlah walau hanya seekor lalat. Faqarraba dhubaba, maka ia pun mempersembahkan seekor lalat. Fakhallau sabilahu, maka mereka membiarkan dan melepaskannya. Fadakhala an-nar, maka ia pun masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan mereka berkata kepada yang lainnya, qarrib, persembahkanlah sesuatu. Faqal, maka ia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jal, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu bagi seseorang selain Allah azza wa jal. Wa darabu 'unuqa, maka mereka pun memenggal lehernya. Wa dakhala al-jannah, maka ia pun masuk surga. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga, yaitu hadis Tariq ibn Shihab, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, termasuk hadis-hadis yang di dalamnya dijelaskan az-dhabh, menyembelih untuk selain Allah, dan di dalamnya terdapat penjelasan larangan tentang menyembelih untuk selain Allah, dan di dalamnya juga ada penjelasan yang menyatakan bahwa menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Dan di dalam hadis ini terjelaskan bahwa sekecil apapun sesuatu yang dipersembahkan, sekecil apapun sesuatu yang dipersembahkan di matamu, dalam keadaan kau mempersembahkannya kepada selain Allah, maka ia merupakan kesyirikan. Engkau akan masuk surga disebabkan perbuatan itu, dan kekal di neraka. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mereka menyimpang dari agama dan tauhid, mereka menginginkan darimu agar mendekatkan atau mempersembahkan apapun walaupun hanya seekor lalat. Dan ini merupakan bentuk kebusukan yang paling besar dan penyimpangan yang paling besar dan upaya menyesatkan yang paling besar. Pernyataannya, qarrib walau dhubaba, persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Siapa yang mentaatinya maka ia akan masuk neraka, dan siapa yang menolak mengikutinya maka ia masuk surga. Apalagi dengan mereka yang menyembelih sapi dan yang lainnya untuk kuburan-kuburan, dan mereka persembahkan untuk selain Allah, dan ini merupakan perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, hendaklah engkau mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan hal ini terjadi dan tetap dilakukan oleh manusia kecuali orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian siapa saja yang mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah maka ia perbuatan syirik dan merupakan ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah. Oleh karena itu, yang lainnya, laki-laki yang lainnya bersikeras menolak untuk mempersembahkan sesuatu dengan mengatakan ma kuntu li uqarriba syai'a dunallahi azza wajal, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu untuk siapapun selain Allah. Sebab orang ini mengetahui Allah dan keimanan telah tertanam secara kokoh di dalam hatinya, dan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apabila engkau meninggal dunia dalam keadaan engkau tetap beribadah kepada Rabbmu, maka engkau akan masuk surga. Dan laki-laki ini sekalipun ia diancam akan dibunuh, ketika ia melihat, padahal ia telah melihat sahabatnya yang mereka memintanya untuk mempersembahkan sesuatu dan ia menurutinya, mereka membunuhnya, namun ia tetap kepada pendiriannya. Mengapa ia melakukan hal itu? Sebab keimanannya tinggi, tauhidnya murni, dan kecintaan kepada Rabbnya benar. Maka setelah keikhlasan ini, kebenaran dan keimanan yang kuat ini, Allah memberikan ganti kepadanya dengan memasukkannya ke dalam surga. Dan hadis ini mengandung dan memuat beberapa faedah. Faedah yang pertama, keagungan syirik. Saya ulangi, faedah yang pertama, besarnya perkara syirik sekalipun ia kecil. Besarnya perkara syirik sekalipun ia kecil, maka sesungguhnya kesyirikan itu merupakan perkara yang besar di sisi Allah. Oleh karena itu, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, janganlah engkau meremehkan dosa-dosa, dan dosa yang paling tinggi dan paling besar itu adalah kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua, bahwa surga dan neraka itu ada sejak Allah menciptakan keduanya, hingga Allah mewariskan bumi dan siapa yang berada di atasnya, dan keduanya tidak akan binasa. Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa dengan neraka siapa yang bermaksiat kepadanya, dan memasukkan ke dalam surga siapa saja yang mentaatinya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa tujuan terbesar, maksud terbesar adalah amalan hati, sekalipun menurut para penyembah berhala. Mereka menginginkan agar engkau melakukan kesyirikan dengan hatimu. Oleh karena itu, wajib setiap orang itu menyibukkan dirinya untuk memperhatikan segumpal daging yang ada di antara tulang-tulangnya dan memperbaikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. "Ala wahiyal qalbu." Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki hati kecuali at-tauhid. Oleh karena itu para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, ada dua anggota tubuh pada diri manusia. Apabila keduanya baik, maka baiklah batin dan zahir seseorang. Apabila hatinya baik, maka baiklah batinnya, dan apabila lisannya baik, maka baiklah zahirnya. Maka apabila lisan telah baik, maka ia tidak akan melafadzkan kecuali at-tauhid. Oleh karena itu, sibukkanlah dirimu dengan memperhatikan hatimu, dan perbaikilah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, baik ucapan, perbuatan dan keyakinan. Kemudian pada yang keempat, dekatnya surga dan neraka dari diri manusia. Surga itu tidaklah jauh dari dirimu. Sesungguhnya diminta darimu at-tauhid. Dan apabila engkau mentauhidkan Allah, maka engkau akan masuk surga. Oleh karena itu, ketika dikatakan kepada sahabat, seorang sahabat di dalam peperangan Badar, ia mengatakan dan ia telah mengetahui bahwa seorang mujahid apabila ia terbunuh di jalan Allah, maka ia akan masuk surga. Ketika dikatakan kepada sahabat itu hadis ini, maka ia mengatakan, laisa baini wa bainal jannah illa hadhihi tamrah, tidak ada antara diriku dan surga kecuali korma ini. Kemudian ia terjun ke medan perang dan ia pun terbunuh. Kemudian neraka itu dekat dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dan dengan amalan yang paling kecil engkau bisa masuk surga, dan sebaliknya disebabkan amalan yang paling kecil engkau bisa masuk neraka. Oleh karena itu, peliharalah amalanmu dan keyakinanmu. Kemudian faedah yang kelima, peringatan dari dosa-dosa, sekalipun dosa-dosa itu kecil di dalam pandanganmu. Engkau wajib menjauhi dosa-dosa. Bisa jadi dosa itu adalah dosa kecil, namun apabila dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, maka ia berubah menjadi besar. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau dari tindakan meremehkan dosa-dosa, sekecil apapun dosa-dosa itu. Kemudian faedah yang keenam, penjelasan tentang luasnya ampunan Allah tabaraka wa ta'ala dan besarnya hukuman yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak mengampuni dosa syirik yang dilakukan kepadanya, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah ta'ala memberikan tangguhan waktu kepada hambanya dan memberikan kesempatan-kesempatan yang banyak kepadanya agar ia bertobat dan kembali kepada Allah, dan Allah bergembira dengan taubat hambanya apabila ia bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yafrahu bi taubati 'abdi." Sesungguhnya Allah bergembira dengan taubat hambanya, yaitu ketika seorang laki-laki kehilangan binatang kendaraannya, kemudian ia duduk sambil menunggu ajal datang kepadanya. Tiba-tiba binatang kendaraannya itu ada di hadapannya. Maka ketika itu, karena gembiranya orang tersebut, maka ia mengucapkan, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia mengucapkan hal ini secara keliru disebabkan kegembiraannya yang sangat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min." Sungguhnya kegembiraan Allah Ta'ala lebih besar terhadap taubat hambanya daripada dirinya. Maka bertaubatlah engkau kepada Allah dan ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketujuh, bahwa amalan-amalan itu diukur dan yang menjadi barometer adalah amalan-amalan yang terakhir. Oleh karena itu, bersikap antusiaslah agar akhir kehidupanmu di atas tauhid, bukan di atas kesyirikan. Antusiaslah engkau untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sini ada suatu perkara yang harus diperhatikan, yaitu apakah engkau mengetahui kapan engkau meninggal dunia sehingga engkau bisa mempersiapkan diri. Maka jawabannya, tidak ada yang mengetahui hal itu. Oleh karena itu, hendaklah bersiap-siap untuk menghadapi kematian dilakukan setiap waktu dengan cara berpegang dengan agama, dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Dan berhati-hati engkau dari taswif, menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ia mengatakan, aku ingin menikmati masa mudaku terlebih dahulu. Ia menyangka karena kejahilannya bahwa tindakan melakukan ketaatan kepada Allah merupakan tindakan pengekangan, dan ia melepaskan dan melampiaskan syahwat-syahwatnya kepada apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ia tidak tahu bahwa kenikmatan, ketenangan dan ketenteraman itu ada di dalam ketaatan kepada Allah. Akan tetapi syaitan telah mengajak dirinya. Syaitan telah mengambil perjanjian dari dirinya bahwa ia akan menyesatkan manusia kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu ahlut tauhid. Sesungguhnya syaitan itu bisa melakukan penyesatan terhadap orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Adapun ahlut tauhid, maka syaitan tidak mampu menyesatkan mereka. Oleh karena itu, bersikap antusiaslah engkau agar engkau meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Maka hadis ini menunjukkan diharamkannya menyembelih untuk selain Allah. Maka menyembelih merupakan suatu ibadah, dan memberikan ibadah ini kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Dan hadis ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnan bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tentram dengan keimanan. Sebab orang yang dipaksa untuk mempersembahkan az-zubab, mempersembahkan lalat, kemudian dalam keadaan ia ridha, maka orang ini akan masuk neraka. Akan tetapi orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam keadaan hatinya tidak ridha, maka dia dikecualikan dari hal ini. Dan pemaksaan terhadap sesuatu tidaklah menjadi faktor yang menyebabkanmu masuk neraka. Apabila engkau tenang, apabila engkau merasa tenteram dengan keimanan, dan engkau tetap mentauhidkan Allah. Dan dalilnya adalah seorang laki-laki yang mereka memaksanya untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia mencela Nabi. Kemudian ketika ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menyampaikan hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mereka melakukannya kembali, in adu fa'ud, apabila mereka melakukannya kembali, maka kembalilah engkau melakukannya. Jadi tidak ada kontradiksi, pertentangan antara hadis ini dengan ayat. لأن هذا الباب طويل وإن كان آية وحديثين إلا أنها تحتاج إلى تفصيل. طيب kita cukupkan sampai di sini sambil persiapan untuk salat isya, dan setelah salat isya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.